Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Sore edisi hari ini Minggu 5 Februari 2017 dibacakan Ardiansyah. Oknum polisi penyekap mahasiswi di Gayolues positif narkoba. Sekeluarga di Aceh Utara harus tinggal di tenda akibat rumah terbakar. Jembatan Krung Tingkem ditutup satu arah untuk kendaraan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tersangka oknum polisi penyekap mahasiswa Bribka Dedi Suhendra, 38 tahun, anggota Satuan Sabara Polres Gayolues, dinyatakan positif narkoba. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan intensif dan tes urin di Mapolres. Kapolres Gayolues AKBP Bakti RIN mengatakan hingga kini motif pelaku melakukan penyekapan dan upaya pencabulan terhadap seorang mahasiswi di Dusun Logon Sesi, Kampung Jawa, Blangkejeren, belum diketahui pasti. Pasalnya saat dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolres, Bribka Dedi lebih banyak diam tanpa menjawab pertanyaan penyidik. Kapolres mengatakan oknum anggota Satuan Sabara itu tidak korporatif saat dilakukan pemeriksaan dan tidak mengakui semua perbuatan. Ia menegaskan oknum polisi itu harus diproses hukum sebagaimana mestinya. Selain terancam dipecat dari Satuan, pelaku juga dijerat hukuman pidana. Namun, dari hasil tes urin, oknum polisi itu juga dinyatakan positif narkoba. Sudarlun, satu unit rumah permanen milik Tengku Ilyas, 53 tahun, di Desa Palu Gading, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, hangus terbakar Sabtu kemarin. Tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan, termasuk satu unit sepeda motor ikut hangus. Gesi Palu Gading Husaini mengatakan, dugaan awal api yang cepat membesar sehingga membuat para pemilik rumah dan warga sekitar panik. Warga sempat memadamkan api namun terus membesar sehingga membakar seluruh harta milik Ilyas, termasuk satu sepeda motor yang diparkir di dalam rumah. Setelah api padam, warga sepakat membangun satu unit tenda untuk ditempati Tengku Ilyas bersama keluarganya. Kebakaran rumah Ilyas diduga akibat konsleting listrik. Sedangkan bantuan masa panik telah diterima korban dari berbagai pihak, termasuk dari PT Pupuk Iskandar Muda berupa uang tunai untuk membeli pakaian. Sementara Sekretaris Komisi C DPRK Aceh Utara Tengku Junaidi mengaku telah turun langsung ke lokasi. Politisi Partai Aceh ini juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa sembako dan barang lainnya. Sudarlun, jembatan Krung Tingkem Kuta Blangbiren mulai ditutup satu arah untuk kendaraan sejak Sabtu sore. Seluruh kendaraan dari arah timur atau dari arah Medan ke Banda Aceh tidak dibenarkan lagi melintasi jembatan dan dialihkan ke jalan alternatif. Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Biren Fadli Amir ST mengatakan pengalihan kendaraan dari arah Medan ke Banda Aceh ke ruas jalan alternatif hasil koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Polres Biren sudah permanen. Hal itu dilakukan setelah jalan alternatif dari arah timur selesai dikerjakan. Sedangkan kendaraan dari arah Banda Aceh tujuan Medan untuk sementara masih dibenarkan melintasi jembatan Krung Tingkem yang sudah miring karena ruas jalan alternatif belum bisa dilintasi kendaraan. Saat ini pekerjaan perbaikan jalan alternatif termasuk penimbunan, pemadatan, dan pemasangan rambu terus dipacu. Sudarlun, Panwaslu IPD telah menangani 13 kasus pelanggaran pemilu. Pelanggaran itu baik dilakukan tim ses simpatisan serta kader pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Divisi Pengesahan Pelanggaran Panwaslu IPD, Sufian, mengatakan 13 kasus pelanggaran pilkada yang ditangani Panwaslu dilaporkan warga secara resmi. Kasus pelanggaran bisa bertambah mengingat proses tahapan pilkada masih berlangsung. Supian merincikan kasus pelanggaran yang ditangani Panwaslu PD diantaranya dugaan pemalsuan identitas Cabup Roni Ahmad serta dugaan pemalsuan administrasi ijazah Cabup Sarjani Abdullah. Selain itu, kasus penurunan, pengerusakan, dan pembakaran bendera Partai Aceh. Supian mengatakan dari 13 kasus pelanggaran pilkada yang dilaporkan ke Panwasli, tidak semuanya bisa ditindaklanjuti. Karena selain tidak cukup bukti, ada juga kasus yang berakhir damai. Sementara beberapa kasus lain telah diproses sesuai aturan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Institute for Criminal Justice Reform meminta pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala menghapus hukum cambuk di Aceh. Kementerian Dalam Negeri didesak mengevaluasi kanun jinayat. Peneliti ICJR Ajeng Gandini Kamila mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan catatan kepada pemerintah provinsi dan DPRD Aceh 2014 lalu tentang kanun jinayat, sistem aturan yang salah satunya berisi hukuman cambuk. Berdasarkan hasil kajian tim Kemendagri bersama dengan kementerian terkait, beberapa substansi kanun Aceh nomor 7 2013 tentang hukum acara jinayat bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Catatan ICJR pengenaan hukum cambuk di Aceh meningkat sejak 2015. Sepanjang 2016 saja, ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah dieksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Mayoritas mereka terkena pasal-pasal kesusilaan seperti khalwat, ikhtilat, mesum, dan zina. ICJR lebih prihatin lagi karena hukuman cambuk yang diberikan semakin berat hingga sampai dengan 100 deraan cambukan. Artinya klaim hukuman cambuk yang digunakan untuk mempermalukan terpidana atau efek jera tidak bisa lagi dipertahankan. Sudarlun, seorang tenaga kerja wanita dari Indonesia yang masuk ke Malaysia secara ilegal menderita tuberkulosis. Ia akhirnya meninggal di rumah sakit dan meninggalkan tunggakan biaya pengobatan Rp17.000 atau Rp50 juta. Pemerintah Indonesia harus menebus biaya pengobatan agar jenazah TKW itu tidak ditahan pihak rumah sakit. TKW tersebut bernama Siti Mariam, 23 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah, meninggal Sabtu kemarin pukul 01.00 dini hari waktu Malaysia. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemendaker Sos Hindar Hano mengatakan jenazah Siti dikebumikan di Malaysia pada Sabtu kemarin setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga di Indonesia. Tanggungan biaya rumah sakit almarhum sudah dilunasi oleh negara melalui dana APBN atas ketenaga kerjaan dan KBRI Kuala Lumpur. Darlun M. Wali, 35 tahun, warga Blangkaring, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, minggu pagi dilaporkan tenggelam di Laut Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, ketika sedang memancing. Hingga saat ini korban belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Informasi yang dihimpun pada minggu pagi pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, M. Wali dan mertuanya Zulkifli, 45 tahun, pergi ke laut dengan menggunakan boot kecil. Di jarak 12 mil dari pantai Bangka Jaya, keduanya mulai memancing. Ketika itu posisi M. Wali berada di sebelah kanan bot dan mertuanya di sebelah kiri. Sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tiba-tiba mendengar suara seperti orang tercebur ke laut. Saat Zulkifli berpaling ke belakang, ia melihat menantunya sudah terjatuh ke laut. M. Wali yang tidak bisa berenang pun tenggelam. Zulkifli panik dan sempat melempar jerigen agar bisa dijadikan pelampung oleh M. Wali, tapi upaya tersebut gagal. Zulkifli sempat memanggil nelayan yang ada di sekitar, tapi saat nelayan lain tiba di lokasi malah menemukan Zulkifli dalam posisi pingsan yang diduga akibat terlalu panik. Sementara korban M. Wali belum ditemukan. Saat ini polisi air, TNI, AL, tim SAR masih melakukan pencarian korban M. Wali. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 5 Februari 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarun, wassalam.